guys, kita bakal ketemu lagi ya bersama Aling Music. Mohon maaf kalau ada komen-komen yang gak dikebaca atau ada request-request yang belum dipenuhi. Insya Allah nanti kita malam Senin balik lagi bersama Aling Music dan kawan-kawan di Pantauan Zoo. Terima kasih semuanya.